Tengok di Tok Imam, tengok di Tok Kodi, faham tak lagi? Maknanya orang kena balik dulu. Ah ha, tu nak akad bo kita dak bebas. Padahal akad nikah dah. Nah. Ha. Ingat deh dasar duk peluklah biga patah, tak mutu sika, tapi atas dasar nak bersuka-sukaan lah. Nah, kalau bini kita peluk takut jatuh, kau nak lepas tu bab lain. Nah. Ha. Ya eh, ada pula mau suka kuat. Neh? Ha. Haji, dari tu masih baru nikah pipih nak tangan isteri. Ha, dalam ni pipih tak? Dah lah lah. Ha. Mana kalau bini kita pegang tangan kita pun kita ketak tau. Khamah setengah dah tua dah. Neh? Ha, tapi walaupun isteri kita, kita nak peluk, nak tinyung di khalayak ramah, tak boleh. Faham? Dia panggil haram atas dasar fitnah. Menggugurkan muru'ah, maruah kita iaitu. Walaupun isteri kita. Neh? Ha, jadi, kita ada duit, jangan kata, kok pandai aku lah duit aku. Tak, dia ada peraturan. Beli motor, kok pandai aku lah motor aku. Tak, dia ada peraturan. Pasal kita duduk, kampung orang. Neh? Kampung ni milik Allah SWT. Kena ikutlah peraturan yang ditetapkan oleh tuan punya kampung, iaitu Allah Ta'ala. Neh? Ha. Siapa yang tidak sengaja, maka tidak berdosa. Dia ingat kering dah darah haid, maka isteri dia pun mandi dan sebagainya. Bila jimak, kena ada darah lagi. Jawabnya, tidak berdosa. Kena berhenti dengan segera. Nak, kata Imam Ghazali, sunat istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bukan wajib sunat. Neh? Ha. Kalau sengaja, dosa besar. Neh? Ha. Dan wajib atasnya atas perempuan mengqadha puasanya yang tinggal selama dalam haid yang tiada wajib diqadha semayangnya semayang perempuan tersebut. Batulah di antara perkara awal yang seorang suami wajib kena beritahu isterinya atau bertanya masalah haid. Neh? Kita baru kahwin, kita ngato nyambut natu, tanya haid dulu. Mula-mula tanya akidah. Neh, suruh isteri kita mengucap. Neh, kita ucap syahadah sekali. Nah, ha, bini pun kata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wah, hati kita. Lepas tu kita tanya rukun Islam berapa perkara? Nah, ini tok-tok guru pesan. Umpamanya. Nah, ha, kemudian sekarang ini setengah suci atau sedang haid. Nah, ha. Beza antara masa suci, sekurang-kurang masa suci antara dua haid tu lagu mana? Tak. Selama-lama haid, takut pasal apa? Zaman sekarang budak-budak perempuan tak tahu benda-benda lagu ni. Bila tak tahu, dia berkait dengan hukum. Kalau tak berkait dengan hukum, tak ada masalah. Deh? Ha, dia kait dengan semayang, kait dengan puasa, kait dengan jimak, kait dengan pesaka. Jangan main haid ni. Deh? Ha, kait dengan aidah, dengan qada dan sebagainya, dengan kafarah haid ni. Neh? Ha. Dengan talak. Neh? Jadi keadaan budak-budak perempuan sekarang ni faham saja. Neh, kita tengok muka dia dengan dressing dia tu memang tidak reti dah bab haid. Faham tak? Ha. Neh, sebab nak nano lah. Dengan pakaiannya terbuka aurat dah. Dengan kepala pun dah pakai tudung dah. Mana-mana mungkin dia ni tahu bab haid. Dan kan mak dia pakai baju kurung pun tak reti haid. Mak dia tak semayang sekali, tak semayang 60 hari 50 hari. Nah, anak dia kata mak tak semayang, mak uzur. Apa hari dah mak? Oh, 54 hari dah uzur. Mana? Ha, pasal apa 54 hari? Dia kata dah ada darah mak. Nah, pasal tok dia ajar kalau ada darah jangan semayang. Padahal istihadah. Nampak lagi? Ha. Dah mak jahil dah hak pakai baju kurung. Anak hak punggung puing. Anak hak dedah aurat kau hak jahil lagi. Akhirnya jadilah lengkap satu set masyarakat jahiliah. Dengan suami, dengan luar pendeknya, rata berwaza duk tekok. Dengan bini, seluar pelanggung nampak kot belakang, pakai tali sekerat gini, rambut pulak kuning, nikah dua orang tu, tu be anak jin tu. Nah, tak tahu ke benda. Inilah tujuan

Dia dapat PhD. Bukan PhD, Penada boleh lagi. Macam-macam P je boleh. Nak? Ha. Jawabnya, kalau sembah berhala, maka otaknya tidak berfungsi. Faham? Nak? Dari sembah berhala. Maknanya, universiti patut tarik balik PhD dia tu. Sebab PhD ni maknanya menghukumkan orang ni bukan sembarangan akalnya bijak. Tiba-tiba sembah batu, bijak. Pedah nak? Ha. Kena beri dia pingat, bukan PhD, PhB. B tu bodoh. Kenapa tak? Ha, sebab itulah bijaknya orang Islam ni kerana dia duduk atas fitrah. Iaitu betul akidahnya, kepercayaannya betul. Tak betul, orang tu tak sedih. Nah, jadi sembahyang hak syarik, tuang punya agama, Allah dan Rasul. Tetap dah, mesti ikut jadual. Jangan fikir ikut akal. Oh, kalau kita bahang semayang lehu kusbelah, memang Tuhan kau hak sayang. Itu bukan. Hak tu manusia. Nah, tak boleh. Dia ada jadual dia juga. Macam hijab jabat kak. Nah, masuk pukul 8 pagi, balik pukul 4 petang. Kita nak suruh bos suka kita, kita mari pukul 3 pagi. Kita buat kerja awal. Kita balik pukul 9 pagi. Umpama. Bos tu mana sejam kerja? Masuk pukul 3 bos. Dah boleh buat gitu. Faham tak? Tapi kalau nak qadha, tak ada waktu. Ingat eh? Sebab ada orang kata kali atas pada waktu subuh, terbit matahari, sampai ke zuhur, tak boleh qadha semayang. Apa sebab tidak ada waktu semayang? Tak betul. Neh, bukan kita kata tak betul, ulama kata tak betul. Kita ajuk orang ulama je. Neh. Boleh qadha. Antara sepah masuk habis waktu subuh, katakan syuruk terbit matahari 7:30. Nah, boleh qadha. Tak ada masalah. Lepas asar boleh qadha, dekat nak maghrib boleh qadha, lepas maghrib boleh qadha, lepas solat witir boleh qadha. Neh. Tuhan tak marah. Tapi kalau nak tunai, dia ada waktu. Nampak? Dia sama macam kita orang nak berhutang kita. Neh? Ha. Dengan orang nak bayar hutang. Hutang dengan bayar hutang lain. Nak? Orang mari di rumah kita, orang telefon kita malam ni. Aku nak pergi di rumahmu lah. Nak pinjam duit sikit. Nak? Ha. Kita pun kabur lah dia. Mari awal sikit lah. Pasal saya esok pagi nak bangun awal, jadi janganlah sampai pukul 10-11 neh. Pak isyak, pak makan nasi, mari eh neh. Pasal apa? Member kita nak pinjam duit. Tok Imam, kawan Tok Imam nak mari pinjam duit, tok bila dah umpama ni neh. Dia telefon Tok Imam malam ni nak pergi rumah ni nak pinjam duit, dah banyak 300 je nak beli PlayStation neh. Tok bila kata neh, Tok Imam kata jangan lewat sangat. Tiba-tiba dia mari pukul 2 pagi. Tok Imam marah. Marah tak? Marah dah dalam hati tak? Muka buat lolok tak marah. Tapi dalam hati nateng tengok. Pukul 2 baru mari. Tak reti bahasa sungguh. Dah nak pinjam bitih aku. Pukul 1, pukul 2 baru mari. Memang kita marah. Faham tak? Tapi kalau orang nak bayar hutang kita tengah malam, kita marah. Tok Imam, orang mari pukul 4:30 pagi ketuk itu. Tok Imam, keliling rumah. Tok Imam kata, hak mana seko pula 4:30 pagi ni. Siapa eh? Tengah-tengah pagi buta ni, nak apa? Tok Imam kata, ni saya kawan lama awak duduk Terengganu ni. Tak ingat dah. Sama-sama ngaji Mesir itu. Dah apa-apa? Ni lah nak bayar hutang Tok Imam itu 64,000 ni saya bawa ni. Tok Imam marah nak bayar hutang lama 64,000. Pukul 4 pagi, marah tak? Tak marah lah dah. Dah nak bayar hutang, faham lagi? Siapa marah? Tak ada orang marah. Tapi kalau nak minjam pukul 10, je kau dah. Tewak sama, esok lah hari. Baru pukul 10. Tapi nak bayar pukul 4 pagi, apa? Tak mampu buka bidang, naik dulu. Lama tak kelih, naik. Kita makan nasi sini kat Gideh, subuh. Nampak? Contoh lah Tok Imam jangan marah. Lihat makna gitulah. Maka bila kita qadha bayar hutang Allah Ta'ala, tidak ada lagi masa yang dilarang. Qadha lah Tuhan nak suruh bayar hutang ni. Fadainullah ahaku ayyukadha. Maka hutang Allah Ta'ala sangat-sangat patut kita bayar. Nah? Maka masuklah waktu zuhur itu dengan gelincir matahari.

ataupun dengan falak. Takwin kita tu ahli falak buat. Ahli falak dibuat setahun. Maghrib 7.16. Esok 7.18. Maka kalau kita tengok tutup, tengok falak, tengok takwin 7.18. Jam tu lah. Kita tengok tempat jatuh 7.17. Biasalah tu. Sebab falak, takwin, dia biasa lari 2 minit, 3 minit atau 1 minit. Tu panggil falak. Sebab apa? Dimaaf kiraan setahun. Lari 2 minit, falak lah tu. Dia tak tepat betul-betul. Yang tepat ilmu Allah Ta'ala. Tapi kalau lari lepas 15 minit, bukan falak tu. Tu gila talak tu. Faham tak? Dia lari sikit saja. Dia boleh. Kita tak payah pergi ramai-ramai ngetuk bila tu imam tepi nak tengok tergelam matahari. Pakai tengok takwin. Dimaaf daripada syarak. Lari lebih sikit-sikit, kurang sikit-sikit, dimaaf pada syarak. Jadi bila dah tergelang matahari, masuk waktu maghrib, kalau orang puasa boleh makan. Sebab puasa ini siang sampai ke malam. Nampak? Ilal laili. Laili tu bila laili? Laili ni kata ulama, min ghurubi syamsi ila tulu'il fajar. Daripada tenggelam bulatan matahari. Dia ke lai. Malam lah tu. Malam lah. Cuma dia ada pembahagian malam. Ada panggil maghrib. Malam dah. Awal malam. Isyak. Atamah. Tengah malam. Dini hari. Kok pandai lah nak panggil apa pun. Tapi malam bermula dengan waktu maghrib sampai subuh. Jadi kalau kita puasa, kita tengok di kaki belah laut tu. Tak tenggelam bulatan matahari. Boleh makan. Walaupun tak bang, walaupun tak azan lagi. Jadi itulah yang paling tepat sekali. Yang lainnya zonniyah. Seberat sebelah tepat. Berat sebelah betul. Yang tepat sekali, kita tengok sendiri matahari tergelam. Sebab ada kan orang-orang yang tak reti, dia tunggu tu bila. Sebab tu tu bila, dia kena bang cepat, dia belang puasa. Bang cepat. Maghrib. Jangan lambat. Sebab ada orang yang tak reti nak tengok takwin. Orang-orang tua. Yang tak ada radio. Radio ada tapi anak dia pulas stesen orang putih tadi. Jadi mok tok nak pulas balik tak jumpa. Main big hawk semua ni tu big. Tak cakap nak cari stesen buka puasa. Jadi dibantu oleh muazin-muazin berdekatan. Tapi berlaku pula muazin lambat dia bang bulan puasa. Siang ke moci-moci hok dak reti nak tengok waktu. Dah bawa nak pergi buka puasa tu bila bawa stand down dah ni. Pucuk putak dengan paku-paki tu bib delay gitu kok tenang. Maknanya bergadong ni makan kat gi. Dia puak kemer sebilah putih bang. Kenyang dah baunya gi bang. Kawan tu siapa gelak tunggu. Ni lama nak buka ni. Orang tua-tua. Jadi tok bila jangan awak gitu. Masuk waktu ambil kurma seputih, buah dalam mulut, buah hari setegak, bang selalu. Tak payah berlagu-lagu panjang, tak apa, dah benda tekok aruh. Pendek-pendek, tak apa, kerana ramai moci-moci, orang-orang yang tak pandai, duk tunggu nak buka puasa. Kita duk puak dulu, pucuk paku, cicah dengan ikan singgang. Dia duk tunggu situ, nyanya ke dia. Jangan buat gitu, Tok Bilal. Dan akhirnya itu apabila masuklah setengah daripada matahari, iaitu sebahagian daripada matahari. Wallahu a'lam. Tiba-tiba tu dah kita jawab soalan sikit. Soalan yang pertama, haid sampai 14 hari tak kering lagi wajib semayang. Macam mana dengan hubungan suami isteri? Boleh ke tapi masih darah masih keluar? Apakah hukumnya? Dengar baik. Dia kata isteri dia haid 14 hari. Tak berhenti lagi dah, macam mana hubungan dengan suami? Macam mana dengan semayang? Darah tak berhenti lagi ni. Ingat dah. Haid paling lama 15 hari. Kalau dia haid 14 hari, maknanya tak boleh semayang lagi. Tapi kalau lepas 15 hari, itulah maksima haid. Maknanya kalau darah dia tak berhenti sampai 18 hari, maka 15 hari itu adalah haid. Dan 3 hari lagi adalah istihadah. Maknanya 15 hari tak semayang, tak boleh dijimak. Masuk hari yang ke habis hari ke-15, wajib dia kena bersihkan dan kena angkat hadas. Yang keluar lagi lebih pada 15 hari adalah istihadah. Istihadah wajib semayang dan tidak haram hubungan suami isteri. Itu bila tu? Kalau dia jenis perempuan istihadah. Tetapi kalau perempuan ini sama-sama haid 7 hari sama,

Nak main kereta bubuh jadah naik dah jadah. Kita pasang TV naik dah TV. Kita nak kereta okay, tak kati naik tak patah. Nak. Ha, tu. Pasal apa? Sesuai dengan keadaan manusia. Apa kata kalau Tuhan buat badak sumbu main lah rumah orang. Tak. Nyanyalah kita. Nak. Tapi Tuhan cerdik. Bijak. Hebatnya. Nyewat kucing main dalam rumah orang. Kalau badak sumbu tengok. Ha. Tok Iman 16 jahit tu pakang. Pakang di badak. Nak maknanya. Tok Bila kakak bahasa kau. Dia segok di badak. Nak. Ha, tapi itulah. Jadi. Dia kata bila semayang tok sejadah. Beru mari naik atas sejadah. Jadi leceh nak semayang. Jawabnya senang. Beli sejadah untuk dia suku. Dia gitu. Nak. Ha, kita suku. Nampak? Ha, tak ada masalah. Dia naik atas riba, tak atas semayang. Malainkan di luar badan dia ada najis. Umpamanya dia duduk atas tai ayam, kena di wajah, di badan kucing. Dia pun naik atas kita, kita tengok atas badan dia ada tai ayam pula. Maka kita kena alih kucing tu dengan segera. Nah, tapi kalau kucing saja yang bersih, naik atas riba, tai awal, tak payah buang. Duduk situ. Dia bukan binatang najis. Nah, semua jenis binatang naik atas kita tengah semayang, tidak najis. Tak ada melainkan anjing dan babi ataupun ada najis pada bahagian luar badan dia. Neh. Jadi asal nama hak tak najis lain pada kucing dan babi, naik atas riba kita tengah tayak awal, dia duduk daripada awal tayak akhir daripada sampai ke salam tak batal juga. Neh. Ha, bukan kucing lah, semua binatang. Neh. Ha, kubah duduk tayak riba tak batal juga. Neh, takut kita tembak. Neh. Ha, ini tak ada masalah. Jadi dia semayang, dia mari duduk atas sejadah, kita sujud lagi ni sikit. Nah, senang, kita tutup itu bilik. Nak, tutup itu bilik kerana kita nak semayang. Tapi kita dah ingat nak tutup, dia mari duduk atas sejadah, kita sujud atas ni sikit. Sebab kadang-kadang kita pergi sujud dekat dia, dia kekal dagu. Dia buat gitu, jeng lah kita. Nak, ni boleh tarik piuh ni. Tengah duduk tu, dia naik atas belakang kucing. Nak, memang jenis main dengan orang. Sebab tu, Abu Hurairah buah dalam lengan jubah. Nah, kita naik atas jadah, burairah, botol dengan jubah. Bot dalang ayah nak kucing. Nabi mari, dia pun susuk, ingat Nabi nak marah. Nabi tengok, geruk, nyuk. Ha, Nabi kata, benda apa tu? Kucing Nabi. Tengok, dua ekor tu, bih. Start tu, Nabi pun gelap, babak kucing. Lekat siapa le ni nama. Nah, ha. Soalan seterusnya. Suami saya minta agar saya berjanji tidak kahwin lagi sekiranya dia mati dulu. Ha. Lalu saya berjanji, tapi bila saya minta dia juga berjanji, dia buat tak tahu. Boleh tahan juga orang kuatang ni. Boleh tak saya nak tarik balik janji saya itu? Sebab saya rasa suami saya mengelak kepada saya. Baik. Ah, janda sungguhlah. Jadi suami ni dia sayangnya ke bini dia. Nak sehingga dia tak mampu bila dia mati bini dia kahwin dengan orang lain. Ah, tu sayang sungguh tu. Neh, dia tak mampu mana orang lain ambil bini dia. Padahal dia mati dah. Padah. Apa tak ada kening bening mumus senyak kerah dah tanah. Nah, apa nak cara hal orang? Biar dia. Tapi dah sayangnya masa, cemburunya masa tak. Ah. Maka dia berkata, ginilah kita buat perjanjian lah. Eh? Ha, pakat berjanji kita bila masa apa dulu mati dulu, ha, hidup tak nikah. Nak? Ha, jadi isteri dia pun janji lah. Ha, saya berjanji lah. Kalau abang mati, saya tak akan nikah sampai kiamat. Lepas tu gelera abang pulak dah. Ha, gelera abang, abang ada kerja sibuk. Bulan-bulan gitu. Ha, cerdik dah. Jadi bila dia menyayahi janji, maka kita tak wajib pun ikut janji dia. Sebab dia janji nak sama-sama berjanji. Nampak? Jadi dia nampaknya dia tipu kita. Maka syarat, dia tak, telah langgar syarat, maka perjanjian tidak berlaku. Faham? Ha, jadi kahwin awal-awal dah. Nampak kalau dia mati. Neh? Ha, tapi orang puan dia ada edah lah. Ha. Saya janji-janjilah. Neh? Ha. Cuma katalah kalau boleh tak usah nikah. Tak? Ha, kata gitu. Neh? Ha, tapi kalau nikah kok tak ada apa-apa lah. Abang tak ada, tak ada marah. Memang tak marah mati dah. Neh? Ha. Yang kata sehidup semati ingat tu. Nak mana boleh. Dia kata tak suami mati dulu, isteri mati dulu. Nampak tak? Dia ada mati sama-sama. Tak. Neh? Cik Imam nak suami mati dulu ke isteri? Kalau boleh pilih lah. Kalau boleh pilih suami ke isteri? Mana-mana tak kan nak satu je dia. Ha. Takut je got bini dia tu. Biar isteri mati dulu, faham tak? Sebab bila suami mati, isteri tak boleh nak kubur, ngaji kubur. Tak ziarah dan sebagainya, tak orang puang. Isteri mati, suami boleh ziarah sama. Pagi petang siang malam, pagi petang siang malam mendoakan bagi rahmat atas isteri. Nak, ha, mana dia nak? Patut orang puang baik, orang puang mati dulu. Neh? Ha. Sebab orang laki-laki bila isteri dia mati, dia takkan kahwin dah. Pasal orang laki-laki ni dia baik, betul tak? Tak betul? Betul lah. Ha. Sungguh orang laki-laki baik. Tak percaya? Orang laki-laki boleh tak? Suami isteri dia mati. Lepas tu orang tengah duduk atas kubur tu. Lepas pada balik kubur dia boleh nikah lagi. Orang laki boleh tak nikah dengan bini lain? Orang baru balik atas bini dia kubur. Tok laki boleh nikah tak lagi? Tak ada orang buat gitu. Ada sini buat? Ada, menunjukkan baiknya orang laki-laki. Ha. Nak buat boleh dah, hukum syarak dah salah. Tak buat juga, ha, tu kata. Neh? Ha. Tapi orang puan kalau boleh mati nak nikah selalu. Sebab tu Tuhan sekat dengan edah. Ha, dia ada 4 bulan 10 hari. Kalau tak ada 4 bulan 10 hari, tengok. Ha. Nak, nikah dengan tukang mandi. Mulai-mulai ada. Belang mandi tu lelaki, dia kenik lagi tukang mandi. Neh? Ha. Kawan saya suka seorang wanita yang sudah berkahwin dan punya anak selalu ziarah rumah maknya, sedangkan rumah mertuanya tidak pernah ziarah sejak awal dilahirkan. Sejak anaknya dilahirkan. Apakah hukum wanita tersebut? Minta komen. Baik. Dia hanya ziarah rumah mak dia, rumah mertua dia tak pergi. Jadi gini, tak wajib pun kita pergi rumah mertua. Neh? Cuma manusia ni dia ada adab, dia ada akhlak. Yang terbaik, yang terbaik dengan saudara saudaranya sendiri. Nah, sebab itulah kita ada hak, orang lain pun ada hak. Maka mertua kita ada hak untuk kita hormati. Memang kita tak ada berlaku derhaka pada mertua, tapi wajib hormat. Nah, wajib pandai mengambil hati dan sebagainya. Sebab itulah kalau kita tak pergi lama pun pergi sekejap mertua, sebab anak dia suami kita. Anak kita, cucu dia. Walau kita tak kenang sekali pun, tak minat mana pun, perangai tak apa comel pun, kena ada kat ziarah. Neh, ha, malainkan kita pergi memang mubarak. Kita siapa tu nak katok dengan parang dah, tu lain lah. Neh, ha, tu kena pandai-pandai. Suami kena tengok tak. Kalau isteri yang jenis tak mau balik rumah mertua ni, tak hormat kepada ibu bapak kita sendiri, kita kena ajar dia. Nampak? Ha, neh. Sebab kita ni tak memang ada hati, ada perasaan. Mesti ada benda yang kita tak suka sikit-sikit. Yang ni kita tak perkenal sikit. Sebab kita ni banyak pesing. Nah, anak kita pun banyak pesing. Padahal mak tula, pak tula. Nah, jadi buah tak kenang tu jangan winapak di muka ngak. Bila kita balik kepada rumah saudara mara. Umpama kita tak kenang perangai dia atau perbuatan dia dah ni, ziarah-menziarah kena ada juga. Walaupun tak acak kena ada deh. Ha, jangan suami, jangan ikut bini gitu. Bini kata tak mau balik lah rumah mak awak. Ha, ikut anda awak lah, jangan. Kena ajar dia. Eh? Ha, sebab kita ni guru besar dalam rumah. Apa beza antara ulama akhirat, ulama dunia? Ulama akhirat buat kerja, menyampaikan ilmu, mencari ganjaran pahala di akhirat. Hak dunia dia tak harap. Orang beri, dia ambil. Tak ada masalah. Hak dunia ni maknanya kerjanya maknanya menyembunyikan ilmu Allah Ta'ala dengan tujuan dapat kesenangan. Eh? Ha. Ada orang tafsir, ulama dunia maknanya orang-orang yang ulama yang makan gaji. Tak betul tu. Jangan gaduh, jangan celupa mulut. Neh. Ha. Maknanya orang yang menyembunyikan kebenaran kerana mencari habuang dunia. Itu ha, ulama dunia. Neh. Ha. Kalau makan gaji tak haram. Nah, pasal pelik-pelik ngak leni, tok imam makan gaji tak sah ikut. Bodoh sedak gamuk patua. Faham tak? Tok bila ada gaji, tak payah jawab azan. Tak ada orang fatwa gitu. Jadi kalau kita lebih pada ulama, ha, kita bertanggungjawab di hadapan Allah. Nak? Ha. Ulama ada gaji, harus. Neh? Harus. Tok guru Quran, ustaz, ada gaji, harus.

Hukum bercinta. Bercinta ini ada kadarnya wajib. Cinta Allah dan cinta Rasul. Ha, tu wajib tu. Nampak? Sebab dia dua nilai yang paling tinggi dalam kehidupan kita tu. Yang paling tinggi nilai ni. Baik. Maksudnya pada adab soalan ni cinta couple. Laki-laki perempuan. Kita boleh mengenali perempuan kerana kita nak berkahwin kepada dia dan kita pergi lihat dia. Dan kita pergi ziarah dia. Dan boleh kita beri hadiah kepada dia. Kerana kita sayang ke dia nak jadikan isteri. Cuma nak sapa masa lagi. Tunggu piti sikit lagi cukup. Faham tak? Ha. Bercinta hak zaman sekarang ni, bawa ke sana kemari, haram. Tak boleh. Kerana Nabi besar tak boleh keluar dengan perempuan, melainkan ada mahram. Nampak? Ha. Jadi kalau ada mahram, tak haram. Nah, walaupun tunang. Tunang memang kita kasih dah nak buat isteri. Dia temu nak isteri ni tunang. Memang dia sepatu orang panggil tunang. Dia takkan dah lewat keluar jalan sekali ni. Nak pergi tengok jalan patah Teluk Naka. Teluk Naka mana ni? Nah, Teluk Cepedok. Teluk Naka pun dah. Ha, Teluk Cepedok. Ha. Nak pergi Teluk Cepedok sekali. Boleh. Islam tak larang. Pasal apa? Pasal tunang dah. Tapi, illa ma'azi mahramin. Kena ada mahram temang. Faham lagi? Baru boleh. Ha, lelaki duduk depan hak puan, duduk belakang, tengah ayah hak puan. Faham? Ha, boleh ya? Dengar kata kita kalau kita tak jadi lah. Ha, bermakna bukan dia nak jalan sangat. Dia nak galak. Pasal ayah ada, dia tak jadi lah. Kalau orang ikhlas, ayah ada jadi juga. Ayah ikut juga, dia kata boleh. Ha, pasal apa? Pasal dia ikhlas. Pasal nak pergi tunjuk barang, nak tunjuk kedai, nak beli barang, nak teh kasut je. Pasal nak nikah. Nah, mana ayah ikut, kau suka. Tapi dia tak ikhlas. Dia nak benda lain, nak galak. Lepas tu bila kata, mak nak ikut attack, ayah duduk tengah, mak duduk tenda. Alih, alih, alih. Jadi gangguan. Nampak? Ha, jadi tak benar. Akhirnya, atas jalan ada, hak berlaku ni, hukumnya haram bercinta sebelum kahwin. Tak boleh. Hak mana ada duduk kasih dah, tolong taubat dengan taubat nasuhah. Bercinta selepas kahwin. Kenal, risik, pergi ziarah, tanya khabar dalam mesej, tak ada masalah. Sehat ke tidak? Sehat. Nah, ha, insya-Allah lah saya sedang kumpul duit. Nah, ha. Lepas raya ni, nah, ha, ada jodoh kita, saya akan berkahwinlah dengan awak. Ah, ha, boleh lah setakat tu. Ni dok popek popek popek popek. You dok buat apa tu? Kalau lelaki kata, "Ai dok berak macam-macam besen." Ah, ha, you pakai apa? Ai baju kelawar. Kalau lelaki pula tanya, "You ai baju rima." Faham tak? Dok main gitu, so habis 10 ya. Maxis. Kek gi pukul 12 pula sambung. Halo. Ani, hai. Ho ha, hu hu ha ha. Duk main gitu. Nah, esok waktu baik keluar gitu. Akhirnya jadi kita budaya orang-orang Nasara Yahudi. Kapal bebas ke sana kemari. Siapa mak pun tak marah. Nah, ha, mak kata pula, lamanya boyfriend mu tak mari ajak mu jalan semek wei. Bahana ke mu balah. Mak pula marah. Nampak? Ha. Tu ibu itik sekati panggil. Faham tak? Ha. Dia kena marah. Nah, mana boleh keluar gini? Awak nak anak saya betul-betul masuk meminang, berkahwin. Nah. Ha, saya bukan kira sangat. Anak saya tak mahal. 14,000 ke. Nah, ha, umpama ni tak. Ayah pun tengok anak ambil anak tak kata apa. Sebeh kayu kokal ada besar bola gol. Ha, tapi orang boleh gendong anak depan ayah. Ambil sebeh tu jeruk tekuk ayuh. Nak tak tahu ke hukum. Patut kata ke lelaki haram perbuatan seperti ini. Saya tak marah awak saja, anak saya pun tak betul. Jadi kahwin ikut cara Islam. Itu